أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وعلوم تلامذته وقراء كتبه إلى يوم الدين، اللهم آمين. يقول الإمام النووي: فصل. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام بالصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم. Berhadirin dirahmati Allah SWT pada muka surat yang ke-14, terjemahan kita muka surat yang ke-14 pada perenggan yang ketiga pada ucapan perlu diketahui bahawa zikir itu zikir disunatkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebelum kalimah perlu tu tuan-tuan tambah, ini satu fasal. Ini adalah satu fasal. Sebab yang kita dah baca sebelum ni itu tajuk lain. Yang ni tajuk yang khususnya. Tajuk nak menceritakan ada tak waktu khusus kena baca zikir ataupun tak ada waktu, ada tak tempat khusus atau tidak ada. Kita akan masuk kepada perbincangan tersebut pada hari ini. Ini adalah satu fasal. Perlu diketahui bahawa zikir disunatkan pada setiap keadaan kecuali jika syariat mengecualikannya. Ini tak ada masalah nak berzikir. Zikir di sini maksudnya berzikir dengan lidah kan, bukan berzikir dengan hati. Berzikir dengan hati mana keadaan pun tak ada masalah. Hatta berjunuk pun tak ada masalah, berzikir dalam hati. Yang nak cerita sini berzikir dengan menggunakan lidah. Bila kita berzikir dengan menggunakan lidah, semua keadaan tak ada masalah kita nak berzikir. Kita nak sebut nama Allah, kita nak puji Nabi, tak ada masalah. Melainkan kalau Allah dan juga Nabi sendiri mengecualikan beberapa keadaan. Kami akan menyebutkan sebahagiannya secara ringkas. Jadi Manawi akan nyatakan sebahagian sini secara ringkas. Yang lain itu akan diperincikan dalam bab-bab yang akan kita jumpa lebih banyak. Penjelasan secara terperinci akan kami kemukakan nanti pada bab tersebut, InsyaAllah. Di antara pengecualian itu seperti berikut. Tidak boleh berzikir. Tuan-tuan tukar kalimat tidak boleh itu kepada makruh. Nanti tak faham, kita faham tidak boleh itu jadi haram lah. Tidak boleh di sini makruh. Tidak, iaitu makruh berzikir ketika sedang duduk qada hajat. Masuk dalam tandas, lepas tu kita berzikir. Cuba tuan-tuan yang dirahmati Allah, guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau menyatakan tandas yang jadi kita tak boleh nak berzikir ataupun tak boleh nak sebut nama Allah pun, nak bawa benda-benda yang mulia ni apabila tandas tu kotor. Tapi kata beliau, kalau tandas rumah kita tu, apabila kita terlapa setiap kali kita guna, kita bersihkan sampai langsung tak ada najis di situ, maka dari segi hukum, kalau kita baca Quran, hatta di tempat itu sekalipun, tidak akan jatuh larangan. Kenapa? Kerana pada zaman, kata beliau, pada zaman Rasulullah SAW satu ketika dahulu, tandas ini maknanya tempat buang air. Yang mana ada satu tanah yang akan digali. Jadi setiap kali orang nak buang air, orang akan pergi jauh daripada rumah mereka menuju ke tempat tersebut dan mereka akan qada hajat di situ. Lepas tu mereka pulang. Maknanya di tempat tersebut ada kesan-kesan najis. Kesan-kesan najis ada di tempat tersebut. Maka sebab itulah kita dilarang untuk membaca Al-Quran atau menyebut nama Allah di tempat-tempat itu sebab kotor, najis. Tapi tandas rumah kita, kata guru saya lah. Ini benda yang saya jarang dengar. Ini pertama kali saya dengar daripada beliau. Kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, adapun tandas rumah kita, walaupun namanya tandas, tapi setiap kali kita buang air, kita bersihkan betul-betul, kita pump sampai tak ada najis. Najis pun dibuang daripada rumah kita. Bermakna, setiap kali tandas tu bersih, dia bukan lagi hukum tandas. Tapi kalau tengah kita buang air tu, memang tak boleh sebab najis masih ada. Tapi kalau tanda hawam, kata beliau, tanda hawam biasanya kotor, biasanya najis. Maka ketika itu samalah juga hukumnya dengan dengan tandas pada zaman baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita sedang qada hajat, makruh kita berzikir. Tidak haram, makruh. Cuma hati-hati. Kalau kita niat untuk hina Allah Ta'ala, bukan takkan makruh keluar dari kebiasaan. Sebab tu para ulama kata makruh. Makruh ni benda yang dibenci. Tidak sepatutnya lah. Tapi kalau kita buat juga, maka tidaklah dianggap dosa. Tapi kalau dia cerdik, dia tak buat. Sebab dia tak buat, tu dapat pahala. Ya, kita nak ni pahala, bukan dia nak fikir dosa atau tidak. Okay, makruh berzikir ketika sedang duduk qada hajat. Ketika berhubungan suami dan isteri, hubungan kelamin antara suami dan isteri, maka begitu juga makruh kita berzikir ketika itu. Melainkan doa ni lah. Doa-doa ketika mana saat kita hampir keluar air mani. Itu doa khusus. Ini saja nak berzikir Allah, Allah, Allah, maka tak boleh. Tak boleh dengan maksud makruh. Ketika mendengar khutbah bagi orang yang dapat mendengar suara khatib. Khatib tengah khutbah, dia berkata Allah, Allah, Allah. Makruh. Sebab apa? Ada benda yang dituntut ketika itu. Itu mendengar. Ibadat ketika itu adalah ibadat mendengar. Saya ingat lagi apa yang disebut oleh guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Syaltut. Dia kata kita kena didik masyarakat hari ini beribadat macam Allah nak, bukan beribadat macam dia nak. Kadang-kadang kita ni nak beribadat ikut cara kita. Itu salah. Patutnya kita kena beribadat mengikut cara yang diinginkan oleh Allah. Dan ketika khutbah, yang perlu adalah kita mendengar. Itu ibadatnya. Tapi kalau kita berzikir, makruh ketika itu. Sebab kita berzikir, kita mengelakkan diri kita daripada menumpukan perhatian kepada khatib yang sedang membaca khutbah. Sewaktu berdiri, satu berdiri solat, maksudnya sewaktu kita sedang berdiri. Sewaktu kita berdiri dalam solat, waktu kita sedang berdiri, yang kita diminta bukan berzikir, yang kita diminta membaca Al-Quran. Kita lepas baca iftitah, kita baca surah Al-Fatihah. Lepas surah Al-Fatihah, yang disunatkan kita baca surah. Lepas tu kita rokok. Maknanya ketika berdiri tu, kalau kita lepas baca Fatihah, kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semayang sah, tapi makruh perbuatan tadi. Sewaktu berdiri solat, yang harus dibaca adalah Al-Quran. Maksudnya yang sepatutnya dibaca adalah Al-Quran. Ketika itu yang sepatutnya dibaca Al-Quran. Fatihah wajib, lepas tu surah-surah yang lain sunat. Dan sewaktu dalam keadaan mengantuk. Dah mengantuk saat ni, jangan berzikir. Takut jadi kita maki Allah Ta'ala. Tak perasan kan? La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Kerana kita mengantuk sangat, sampai kita pun mengantuk, sampai kita tak sedar ucapan kita membawa kepada benda-benda yang tak baik. Contoh macam la ilaha illallah, kita sebut la ilaha. Itu mengantuk. La ilaha. Jadi, kan dah jadi berubah makna. Sebab tu ketika mengantuk, hatta kalau sedang semayang pun, hatta kalau kita sedang semayang fardu sekalipun, mengantuk sangat-sangat ni, Nabi minta kita berhenti terus lah. Berhenti tidur dulu. Selagi mana waktu masih ada dan kita yakin boleh bangkit balik lah. Tapi kalau waktu dah tinggal seminit, nak habis, mengantuk sangat-sangat semayang jugalah. Kalau tidak, berusaha kita. Lebih baik semayang mengantuk daripada tak semayang langsung. Tapi kalau waktu masih ada, contoh nak pergi semayang ni, azan dah, mengantuk sangat-sangat. Macam mana sunnah dia? Tidur dulu. Walaupun kita tak dapat semayang awal, waktu. Sebab di antara semayang waktu dalam keadaan mengantuk dengan semayang lewat sikit tapi dalam keadaan segar, maka itu yang dituntut oleh syarat. Pernah Nabi kata, kalau kamu sedang semayang, para ulama kata tak kira semayang fardu, tak kira semayang sunat. Tiba-tiba mengantuk sangat-sangat, berhenti itu. Apatah lagi kalau sebelum semayang, lagi-lagilah kita diminta untuk memastikan solat dalam keadaan tenang. Gitu juga kalau orang tu terlapar. Dia ni lapar sangat-sangat. Nak solat tapi terlalu lapar, maka yang diminta adalah dimakan dulu, walaupun mungkin dia akan terlambat solat di awal waktu. Ada beberapa perkara yang mungkin kita akan jumpa selepas ini yang menceritakan perbahasan-perbahasan yang makruh kita lakukan sewaktu untuk solat. Nak buang air sangat, tuan. Nabi kata wala wa huwa yudafiul akhbasan. Jangan dia solat dalam keadaan dia duduk bertarung dengan dua benda paling keji, iaitu buang air besar dan air kecil. Ini sembahyang ni menekan-nekan, ni menahan. Jadi itu tidak diminta. Yang minta kita semayang penuh rasa hadir diri. Kalau ada benda-benda mengganggu, selesaikan. Contoh macam makan terlalu apa tadi. Tapi kalau dah kenyang dah, tiba ada pula kuih-kuih lagi. Itu dah tak, itu tak lapar dah. Kita semayang lah. Okey? Dan di waktu dalam keadaan mengantuk. Dibenarkan. Tuan-tuan, tukar kalimah dibenarkan tu kepada kalimah asal, tidak makruh. Tidak makruh. Maksudnya memang dibenarkan. Cuma saya suka pada gulmah tidak makruh, bahawa kita tahu dia punya hukum yang jelas. Tidak makruh berzikir di jalan dan di dalam bilik mandi. Wallahu a'lam. Tidak makruh berzikir di jalan. Sambil-sambil kita jalan, kita berzikir. Itu lagi baik daripada kita nonong, biar kita berzikir. Ya. Biar mulut kita itu setiasa menyebut nama Allah ataupun selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang perjalanan kita. Dan juga tidak makruh kita berzikir dalam bilik mandi. Disebut kalimah bahasa Arabnya hammam. Hammam ni, kalau ikut dari segi bahasa Arabnya adalah bilik spa tu. Bilik mandi wak. Asal-asal kalimah ya. Bilik mandi air panas. Tapi akhirnya lama-lama kalimah hammam ni juga akhirnya telah digunakan kepada sebarang bilik mandi. Orang dulu bilik mandi dia ada bilik khusus. Orang pekat mandi ramai-ramai. Sehingga disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah meriwayatkan hadis dalam bilik mandi ni. Orang ramai-ramai sambil mandi, Imam Ahmad pun sama-sama mandi ramai-ramai dengan orang-orang lain. Lepas tu Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis dalam bilik mandi tadi. Bukan maksud bilik mandi ni tandas. Bukan maksudnya tandas. Tandas lain. Ini bilik mandi tanpa tandas. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah, kalau bilik mandi contoh, bilik spa tu, bilik air ataupun kita mandi di sungai dan sebagainya, tak ada masalah kita berzikir dia tidak makruh. Maksud dia berzikir dalam bilik mandi seperti ini. Tapi kalau bilik mandi sekali dengan tandas, macam hari ini dalam rumah kita, maka ketika itu kita lihatlah balik sama ada tanah kita bersih atau tidak. Kalau macam tanah kita bersih, macam saya sebut tadi, kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Yusri, hatta kita sebut nama Allah, hatta berzikir pun tak ada masalah. Tidak haram, tidak makruh. Kenapa dia tidak lagi mengambil hukum tandas ketika itu? Sebab tidak ada sebarang najis di kawasan itu. Tapi kalau bilik mandi kita tu kotor sikit, kebetulan ada pampers baby ke apa semua, maka ketika itu tidak boleh kita berzikir dengan maksud makruh. Makruh kita berzikir. Tapi hukum ni tidak haram. Banyak orang kata haram. Bawa Al-Quran dalam tandas haram. Salah tu. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh. Tapi jangan niat hina Allah Ta'ala. Niat hina Allah Ta'ala habis. Keluar daripada agama Islam. Okay. Dah pukul 7 lah tuan-tuan. Rezeki kita subuh lewat. Lepas tu tuan-tuan kerja. Jadi kena berhenti awal. Kan? Ada rezeki kita sambung lagi pada insyaAllah hari Senin nanti. Malam ni saya musafir ke Perlis. Mati ustaznya Yusaini. Lepas tu balik tu malam Jumaat. Mungkin di jalan lagi lah. Hari Jumaat subuh mungkin di jalan. Hari Sabtu tuan-tuan ada kuliah. Ada kuliah. Mari kita akan jumpa lagi. Hari Senin nanti insyaAllah. Itu sahaja bersama saya tuan-tuan. Yang dirahmati Allah SWT. Ambil wuduk, kita ambil wuduk dalam bilik tandas, makruh kan? Tapi yang tadi bersih itu macam mana? Okey, ambil wuduk dalam tandas, kalau tandas kotor memang dia tidak digalakkan. Sebab takut nanti memecik, boleh najis tu. Tapi kalau tandas kita, insyaAllah biasanya rumah kita ni kita tak tergamaklah dan biarkan tandas kita kotor. Maka ketika itu tidak ada sebarang makruh. Tidak ada sebarang makruh. Sebab dia sudah tidak lagi dianggap sebagai tandas. Sebagaimana yang saya dengar, mula-mula dah pertama kali sampai sekarang inilah satu-satunya guru yang menceritakan kepada kami tentang perbezaan di antara tandas sekarang dengan tandas yang disebut dalam kitab-kitab fikih. Itu yang saya rasa sangat menarik nak sampai kepada tuan-tuan. Sebab yang mula-mula saya dengar pun daripada Sri bin Rushdi, dan tak pernah ada seorang ulama pun yang cerita kepada saya sampai ke tempat hari ini benda seperti mana yang disebut oleh beliau tadi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah liwalakum. InsyaAllah kita akan sambung pada pembahasan seterusnya pada hari Isnin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله